السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد، يا ترحمات pengurus langgar Darul Majlis dan seterusnya ketua dan pengelola masjid Al-Mu'al Al-Faham ada di depan kita, atau bapak, ibu, jamaah sholat subuh Darul Majlis yang berbahagia. Yang pertama, saya pribadi terima kasih kepada pengurus masjid langgar ini yang mengadakan kuliah subuh kali ini, dan nampaknya tahun ini baru pertama kali. Tapi kan mereka tahu kampungnya, mereka tahu kita ini pertama kali yang menjalankan ini. Alhamdulillah, Bapak biar berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk bersama di langgar atau lalu musola ini karena kemati sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dalam pada Rasulullah SAW, kalau kita berbahagia untuk beliau, kita semuanya tepat Rasulullah SAW. Judul kali ini ilmu dan keutamaannya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini yang berbunyi, Sayyidullah na'ula inna illa wal malaikatul ilmi or sampai abasti. Allah bersaksi, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Dan malaikat serta orang-orang berilmu yang ikut menyaksikannya. Jadi ada tiga komponen di situ. Allah yang menyaksikan diri atau jumpa tidak ada semua kebaikan Allah, lalu malaikat membenarkannya dan orang berilmu yang membenarkannya. Oleh karena itu ilmu ini penting, orang berilmu ini penting. Siapapun di dunia ini tidak akan membenarkan menyaksikan bahwa Allah tidak disembahkan Allah. Jadi kalau tidak berilmu tidak membenarkan saksikan Allah itu. Nah, jadi bukan yang tuan guru, buat ulama, tapi semua orang masih ilmu. Memang ilmu itu dalam teori itu ada dua macam. Ilmu yang knowledge, kalau bahasa lautnya knowledge, atau ilmu menyangkut pengetahuan sosial dan scientific methods, ilmu yang bersangkut dengan sains, artinya teknologi. Jadi jangan kita kalau kita punya dua agama, bahwa ilmu ada. Orang punya scientific methods itu juga ilmu. Pokoknya di hari elektron, ahli elektronika, ahli komputer, ahli listrik, ahli TV, ahli apa saja, ahli buat rumah, kan? Itu juga ilmu. Nah, oleh itu ilmu itu sebenarnya seimbang dengan knowledge, dengan science ini. Nah, mereka itu sekarang ini jangan mengatakan, oh, ini berapa ilmu? Ada itu, terutama apa ilmu. Nah, tapi kebanyakan itu lebih ini sangat penting. Dalam Al-Quran, Allah, Ya Rabbahillahu alladhina amanu minkum utu ilna darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu dengan derajat dan tingginya. Bapaknya ilmu di bidang sholat, dia ahli, derajat terangkat. Ilmu di bidang pembangunan rumah, dia yang terangkat derajatnya. Kalau ada dia, dia terbang rumah. Dan bapak orang ilmu di bidang penggunaan air, teknologi air, jenis-jenis. Kalau ada dia, dia jenis air, terus sama. Ini kan air terharap di jalannya. Nah, dalam badan, luar hari-hari dan teman di tubuh. Nah, ini kalau saya jadi ilmu itu banyak, bukan yang banyak. Nah, oleh karena itu, coba kita melihat kemajuan ilmu ini. Rasulullah SAW duduk saat begini, ada dipanggil oleh Rasulullah, namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini galerinya Abdullah. Galerinya itu Abdullah, tapi namanya Ibnu Mas'ud. Dan pengarah tadi, banyak hadis yang dikeluarkan, perawinya Ibnu Mas'ud ini. Lalu dia suka, ayah Ibnu Mas'ud, duduklah kamu di majlis ilmu ini. Negeri kan majlis ilmu, orang-orangnya duduk masjid ilmu ini. Nah, lalu setelah itu Ibnu Mas'ud duduk. Gak usah kamu nulis, gak usah kamu membaca, duduk saja. Gitu gitu Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud baca, gimana Rasulullah itu kerja? Kamu pahalanya lebih besar daripada secara seribu utal pahalanya. Lebih besar dari seribu utal pahalanya. Baru itu besar. Ya, kalau mau tugasnya seribu, tapi sebenarnya jadi duduk aja. Menerangkan itu, menulis ada, membaca ada, duduk aja. Nah, lalu Rasulullah berkata, kita dapat para sahabat. Ujar Rasulullah, siapa-siapa yang duduk ini, saja di misalik ini, pahalanya 1000 unta. Saya kemarin unta berapa harganya itu? 然后他一打我就在我在五百倍我就会我的这个这一次炸啊不然他不去炸那他不这样那你来呀你去做我发现然后他发现他给你到那次马库ya tuan tuan itu maksudnya apa orangnya ah dia pulang hilang pulang dia ini apa maksudnya palanya tak sama sama ini berarti dia jauh sebalik lah dia nah itu lalu Rasulullah mengucapkan Nabi oh ya jemaat ah itu maksud ini adalah penyawaanku jadi nyawanya Rasulullah tergantung cuma kenapa karena Nabi itu maksudnya yang ada kita tuh ajukan Rasulullah namun buahkan tanda nanti bila nanti datang mencintai tanda yang berdua pakar ikuti buku Cina jadi kalau aku jumpa dia nggak tahu tipe tidak ikuti jadi sebenarnya dia tiga kalau itu aku sudah tuh lupa lupa tuh banyak nanti itu pakai tipe tidak tiga itu lagi dan di mana di bawah ini nanti semua di bawah di bawah itu mana ya nah di bawah mas banyak tiga kayak itu di mana tiga nah itu nah ini pun masuk ini halo dia itu masuk bang apabila Nabi ini tabuinya, itu masuk dulu. Sampai Nabi berkata, Pak Rasul, Salomon, anak dulu, saya berkata itu masuk. Bukan penyawa Rasulullah. Nah, bila Rasul itu berberak, itu masuk ke dunia. Karena membawa kota, itu masuk ke dunia. Tersisir semua. Semua hutan-hutan berikut mulai-mulai kumpul itu. Sekarang itu masuk ke dunia. Maju, bantu, bantu. Jadi Rasulullah secara kaitan. Bila pernah satu orang pun, yang melihat Rasulullah buat ini, dia melindungi itu. Nah, ini itu masuk tepatnya itu. Nah, lalu apabila Rasulullah tidak minum, dia masuk ke teman-teman. Jadi dalam penyawaan oleh Rasulullah nanti. Jadi sampai itu saja Raja Rasul ini, sebaliknya mungkin karena yang ditanya di dua. Cuma itu ini ya, lagi saja lah. Nah, ini yang termasuk. Dan yang termasuk ini dikembangkan. Berarti pentingnya kita hadir ke majelis taklim. Dan ilmu ini bahwa kalian, Indonesia, kita berbicara waktu ini. Indonesia itu seringkali 127 nomor Desa pendidikan. Coba lihat, tiap Amerika tahu ya, setiap satu orang dari satu juta Irak itu 600 pak ahli di bidang kimia, ahli di bidang nuklir. Sehingga ya, itu Amerika tidak berani. Mau itu memberi pada Amerika. Irak sekarang maju. Irak itu 1.400.000 disebut ahli kimia nuklir. Karena ia tidak berani mereka maju ya. Nah, di bawah dari Indonesia belum ada itu teknologi ilmunya. Dan Indonesia ada. Arab Saudi itu timur, Arab Saudi hanya 1 juta orang, 604 orang. Indonesia ini hanya dapat tahun belakangan tadi 15 orang yang masuk umur universitas umur pola di Arab Saudi. Antaranya hafal Quran dan ahli bidang bahasa. Kalau bisa masuk perguruan tinggi itu. Nah, di sini selamat bangsa kita yang belum bisa maju dengan pendidikannya. Nah, sekarang kita mau 1 juta, berapa yang perlu? Berapa? Apa? Yang 20 juta orang ya. Berapa 50? Nah, ya kan beri kita nih, tahu itu. Nah, kan di Libi, di pusat-pusat teknologi itu sama. Dan kita ini memang kalau sekian orang, seberapa 1000 orang itu, 70% itu usahanya nih. Pegawai. Ya pegawai, ya berapa, ya guru, ya apa, pedagang 70%. Nah, 20% apa? 60% itu masih orang yang guru. Yang 5% itu beribadah. Yang 5% lagi itu kekayaan. Jadi berarti yang 5% ini, kalau orang satu orang di sini, berarti 20 orang orang masjid pelanggan. Cuma kita hitungnya satu orang, berapa yang ada pelanggan? Ini berpuasa. Kalau berpuasa, oh, persentasinya. Dan inilah kita sukai ke dunia semua, dan Allah sampai ke negara kita pengembangan. Nah ini adalah pengetahuan. Dan kita ini sebenarnya yang hafal Quran itu di kawasan kapal ini paling dua ketiganya 360.000 penduduk bahwa yang apa orang paling ketiga yang tampak mengapa orang bahwa tadi kan ini mas bahwa di dalam kaca mata saya jadi tulis tangan ini baru saya desa mau baca aja apa apa apa itu kita buka apa ini kok yang tulis tadi muka ini hanya kabur kan ini banyak kan rusak dari kaum beda. Nah ini satu contoh aja yang bahwa kita hafal itu cuma hafal nanti hafal bagian. Jadi kita kalau hafal kan awal hafal macam. Nah maka itu nampak Isra Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali itu berikut ada yang baca. Kita jadi apa sih ada umat baca. Nah suku kita mata melihat nanti melihat aku ini awal mata. Saya masih untuk gara-gara ini melihat tuh menentukan. Nah ini kan ada yang terakhir. Jadi yang ilmu dipelajari pertama kali menurut kita Al-Quran ini ilmu tentang mengenal Allah. Ilmu ma'rifat dengan Allah. Mengimani dengan Allah itu pertama kali. Siapa ini? Bagaimana ma'rifat dengan Allah? Bagaimana tauhidkan Allah? Bagaimana Allah di mana? Bagaimana sifatnya? Bagaimana penanya? Bagaimana kita dengan Allah? Nah itu yang pertama kali. Ya Al-Quran ini. Jadi guna apa aja itu dulu. Caranya membaca, membaca suatu, membaca tulis, membaca lemakian tempat ini nama Allah. Nah ini yang pertama ya. Kalau pada misalnya yang kedua apa? Yang kedua adalah kita mengkaji tentang manusia. Manusia ini gimana bentuknya? Apa? Kalau belum kaji manusia, dari kebaikan Allah. Wah aku ini kayak ini, nah itu palingnya mandung, orang ada suku, aku kembali pada Allah. Bahwa ujian bahwa aku orang ada kekuatan yang kembali pada Allah. Aku ini berdiri kurang ada, aku kembali pada Allah. Semua ada yang masuk kembali pada malaikat. Ini kajian satu menit lain. Ada masih insan yang malam yang baru kita akan belajar dengan alam. Ifrah berubah akhlak. Baca ilmu dengan kemuliaan Allah. Nah, ini kembali kepada bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana akhlak dengan Allah. Ini ilmu yang boleh kecil. Jadi bagaimana mengetahui dengan Allah, bagaimana mencari pikir dengan Allah, bagaimana mengetahui dengan Allah, dan mengetahui dengan Allah. Baru untuk ilmu ini sebenarnya. Ini pengkajian dalam Al-Quran. Kita nak berzikir. Berzikir itu ada ilmunya kan? Nah, menurut dokter saya lagi, berzikir itu yang pertama, berzikir kita dengan Allah nih. Yang pertama, ujian cincin itu kita harus duduk dulu. Ada berdiri maksudnya. Yang berdiri apa aja orang. Kalau duduk paling bagus. Jika duduk, jadi baca, berniat, berzikir. Ilahi anta maksudi, waribaka anta maksudi. Itu niatnya. Semua perkara dalam ini datang pada Allah. Tidak ada yang boleh cabut dunia ini. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang pertama kali. Tahan Allah. Ada kita ini, kita berdiri kepada Raja Allah. Tapi lagi tadi, ya, dia tahan. Ini makhluk kepada kita kan. Dan tak aja. Tapi punya muka itu sesungguh. Nah, ini. Setelah itu apa lagi? Lalu kita mengucap wasulah dengan wasul. Walaupun ada ulama, tidak perlu wasiatnya langsung. Tapi lebih baik lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Bersama dengan Allah dan Rasul. Karena Rasul itu lah pemimpin kita. Baru kita membaca istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim. Allahizilalqan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang paling. Yang pertama bersihkan dosa pada lahir kita. Itu mata, mani, perut, apa segala Allah. Hilang dosa itu. Kita bertahan baca lagi 7 kali istighfar. Tahu lagi kemenangan dosa-dosa yang berkarat dalam batin kita. Batin kan berkarat dosa banyak. Dia itu yang hasrat, rupu, apa, kulku, apa yang ada dosa. Jangan ini. Hilang, baru baca Fatihah. Baru baca Allah tiga kali. Baru abdalu jiki ba'lam annamu la ilaha illallah abdalu jiki. Nah itu menurut satu teori. Terserah kita. Pakai ini. Ada banyak tarikat. Tentu bentuk tarikat ini. Saya kan jalan menangkan Allah. Nah, selain berpajang, apa-apa, dengan apa, terserah aja itu. Aku dari itu berdikir berpajang, seorang berpajang itu belajar berpajang, sejak padat, di tengah pijak. Maksudnya Allah tinggal ya, yang tadi jauh ya, boleh dirapak, ya gue jawabnya berpajang. Berdikir berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang, berpajang. Karena ilmunya itu begitu ya, kita akan begitu. Saya yang berkata, jadi memang ilmu itu banyak menenangkan. Nah, ini pendidikan, selama itu guru itu punya pemerintah 20% dan APBN. Itu ditambah dengan, apa namanya, SKI, APBD. Sehingga banyak guru itu. Tapi sampai sekarang guru itu guru banyak punya nanti. Karena pembangun kita mungkin bertahap itunya. Dalam waktu kita pertemuan rektor dengan ketua sekuriti institusinya, itu bicaraan soal kenaikan gaji guru aja bicara. Memang orang yang berbicara guru juga dia dengan gaji guru aja. Tapi sampai ini kan di Malaysia bagi guru itu tulis di itu 10 juta dan dapat perumahan. Nah di Malaysia. Nah di Arab Saudi guru itu diberikan rumah, diberikan mobil dengan apa? yang mah guru-nya aja, pembantu dikasih oleh Al-Sudi, penggantinya, lalu dikawai itu. Nah ini guru. Nah juga dikitainkan guru sudah bersepeda motor. Itu pun kiri. Nah, ini betul-betul. Sudah menikah juga itu. Sekarang pemerintah mengharapkan. Cuma yang kita masih heran, pemerintah itu mengharapkan ke sana, ternyata 20% APBN itu masuk jadi guru, bukan punya guru. Nah, sekarang mereka tidak pantas kurang semangat, yang menyiapkan sertifikasi guru. Sertifikasi ini kurang pengganti yang bagi yang pemerintah. Tapi nanti kayaknya sama dengan guru, cuma pinjaman yang tidak ada. Dan itu nanti pun rupanya. Ini diperbankan, yang hasil seminar itu. Dan banyak itu nanti suatu satu. Karena guru ini kan pemberi ilmu. Kul aliman aw muta aliman aw sami'an wala taqur rabih. Jadilah kamu orang yang berilmu atau orang menuntut. Jangan aku orang mendengar dan jangan jadi orang yang sabar mendengar saja, menuntut saja, mengajar saja. Nah, begini orang yang ada segala kita. Cuma kalau kita lihat, kita ini kadang-kadang sibuk pekerjaan masing-masing. Wah, kadang-kadang sejamnya ada sempat itu. Wah, ya itulah pekerjaan manusia ini. Bisupan pula kemarin kaget bunyi, kenapa tadi apa-apa itu? Jadi kita mudah-mudahan nanti sewaktu itu duduk juga bersama-sama. Pahalanya berantem itu ilmunya. Karena pahalanya ini hukum kan. Dan dengan pahala itu, maka kita akan mendapat bedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan buat kalian, dan kita sekarang ini kuliah masjid sudah berkembang, itu banyak jemaah. Itu ternyata yang banyak menggerakkan ini jemaah sampai ke masjid itu. Itu rata-rata diperhitungkan hampir 20% jemaah akan hadir. Jadi kalau 100 itu orang hadir. Rata-rata setiap di pedesaan. Jadi bersyukur kita, ada orang yang mau menggerakkan untuk pelanggan. Kemudahan untuk jemaah masjid. Jadi posisi ini walaupun itu juga itu karena orang bisa masjid sekali dan kembali masjid cukup. Ya kan? Tiba-tiba orang di masjid dua kali, ya apa kita? Nah, Abu Hurairah tanya Rasulullah, ya Rasul, apa pekerjaan yang mulia nampak dengan sudah? Tanya Abu Hurairah dengan Rasul, ya Rasul gampang, saya itu sujud jadi sedikit bayar berjamaah. Nah, amal kita orang itu bayar, bisa ada orang nasi yang menurut banyak ini setelah sujud. Kita Allah Akbar, senyaman itu menurut banyaknya musawarahan, dan gentayangan dia yang kasih ke jalan, kita menerangkan. Nah, menurut banyaknya akhirnya jadi ide, kalau jadi, namanya. Nah, ini yang melatih sholat untuk mengkhususkan semua yang itu. Nah, ini adalah sekalian kita bersama-sama, mudah-mudahan nanti kita ini anak kita, keturunan kita sekolahkan, dan tidak ada pendidikan agama. Sehingga nanti suatu saat mereka tahu bahwa agama ini penting dan kehidupan. Karena kita memang tidak tahu bahwa kesaksian kita ada tahu. Ya kan, rezeki kita ada tahu. Ilmu yang dia Allah ada tahu juga. Kemudian yang kesehatan kita ada tahu juga. Dan apa namanya, penyakit kita ada tahu. Dan semua dari Allah SWT. Maka hanya insya Allah ilmu ini hanya akan sempurna. Yang disebut dengan Husnul Khatimah. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah. Husnul Khatimah. Ya kan, sebenarnya. Memang ada pada Allah berbihar ya. Ya Allah, Allah berbihar, Allah berbihar ya. Berbihar, berbihar. Ya Allah berbihar. Ya Allah berbihar, ya Allah berbihar, ya Allah berbihar. Ayo, ada lagi kamu, sahabat. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Nah, ini, berbihar itu kembali pada nama Allah. Jadi Allah yang mengharapkan kita pada Husnul Khatimah. Bahasa Indonesia itu, Allah berbihar. Nah, ini bahasa Indonesia kan lain bagi kita. Nah, yang menurut saya, ini menyatakan kita doakan dan kita semuanya bisa pengetahuan. Walaupun sudah suka, aku ini kuat kan? Aku mendengar, ini pun kesempatan yang tersipi kan? Di mana? Tadi barang yang lah, ada manfaatnya. Cuman baca buku, belum ada. Nah, sekarang kita tuh lagi, baca buku itu kayak kacamata ini, setelah pasir ini, paling salah. Di sisi layak, belum ada, kacamata bagi kami yang tadi. Tapi satu saat, aku jalan ke seluruh umur 60 lebih, kemana yang kebukuan. Jalurang. Jalurang itu, kesukuan dia kan dari Solo kita. Cuma jauh ada itu orang mengucap saya tuh pak, tetap hanya pernah saya kan kenapa tetap orang tak itu kalau mau bagus mata ikan ini ada orang ada melihat macam mata. Aku bagus dia dia tahu apa yang melihatnya. Kenapa ya? Saat itu dia dia yang melihat pak aku banyak aja. Tenaga yang melihat pak aku banyak yang melihat aku matanya. Nah benar pak melihat ini. Jadi bapak saya masih alumni dan melihat pak aku banyak. Supaya harap mata anak aku. Ini pelajarannya, mohon maaf, terima kasih. Terima kasih pada Mursa Cipta hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. يا من تقبل الله يرضى عليكم الله. آمين.